Mutiara ulama tentang pengertian puasa. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, puasa secara bahasa adalah al-imsak, yakni menahan. Sedangkan secara istilah syariat adalah menahan secara khusus, pada waktu yang khusus, dan pada jiwa yang khusus, dengan syarat-syarat tertentu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 berkata, puasa menurut istilah syar'i adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan dengan disertai niat semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kesempurnaannya akan diraih dengan menjauhkan diri dari perkara yang membahayakan puasa dan menjauhkan diri dari terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawlaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan bahkan melakukannya, maka tidaklah ada kebutuhan bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minumnya.